Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pembahasan kita selanjutnya adalah hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah pada kesempatan kali ini hadis yang akan kita bahas berkaitan dengan bab fadilatut ta'awun alal birri wat taqwa, keutamaan ta'awun, tolong menolong, di atas kebajikan dan taqwa. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan saling tolong menolong, 'alal itsmi wal 'udwan, di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, makna ta'awun artinya at-tasa'ud, yakni saling membantu, saling tolong menolong. Alal birri wat taqwa. Al bir maknanya fi'lul khair. Wat taqwa ittiqa usyar. Mana al bir? Yaitu tolong menolong dalam kebajikan. Segala apapun ketaatan yang dikerjakan oleh saudara kita, maka tolonglah, bantulah ia, mudahkanlah ia. Ini termasuk bentuk ta'awun alal birri, yaitu membantu seorang hamba, membantu saudara kita yang mengerjakan kebajikan. Wattaqwa ittiqa usyar, menjaga daripada kejahatan. Jadi kalau birri, tolong menolong dalam kebajikan, yakni ketika melihat saudara kita yang mengerjakan amal soleh, bantu, mudahkan urusannya. Wattaqwa adapun tolong menolong dalam ketakwaan adalah mencegah kejahatan dari saudara kita. Ketika ada orang lain yang hendak berbuat jahat, maka tolonglah saudara kita. Dengan apa? Dengan menghindarkan kejahatan tersebut menimpa dirinya. Unsur akhaka dzaliman au mazluman. Tolonglah, bantulah saudaramu yang berbuat dzalim ataupun yang terdzalimi. Kata para sahabat, kalau yang terdzalimi jelas kita tolong. Bagaimana membantu atau menolong orang yang mendzalimi? Dengan menahan atau mencegah dia dari berbuat kejahatan. Maka barakallahu fikum, termasuk ta'awun alat taqwa, alat bir sudah jelas membantu hamba yang sedang berbuat ketaatan, amal soleh. Adapun asyar, yaitu bisa dengan mencegah kemungkaran yang akan dikerjakan oleh seorang hamba, atau dengan menghindarkan orang yang akan terkenai kejahatan tadi. Ketika kita melihat ada orang yang hendak berbuat kejahatan kepada saudara kita, kita peringatkan kepada dia, wahai akhi, apa yang akan dia lakukan adalah kejahatan kepadamu. Ya, maka tinggalkan orang tersebut. Ya, termasuk ta'awun alal birri wa taqwa, at-taqwa, ketika kita mengetahui ada seorang yang mempunyai pemahaman menyimpang, dan bentuk ta'awun kita kepada saudara kita agar terhindar daripada bahaya penyimpangan dan kejahatan, ada memberikan peringatan, tinggalkan orang tersebut karena dia mempunyai pemikiran dan pemahaman yang menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Atau yang secara zahir, ya, ketika ada orang yang mau berbuat jahat terhadap dirinya, keluarganya, atau hartanya, maka kita menolong dia. Bagaimana supaya dia tidak mendapatkan kejahatan dari orang lain? Itu makna daripada ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan, yaitu membantu saudaranya yang hendak beramal soleh. Dan di atas takwa, yakni menghindarkan seseorang daripada kejahatan orang lain. Nah, maka orang yang menjaga, orang yang menolong saudaranya ketika hendak berbuat ketaatan, baginya pun pahala sempurna tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berbuat kebajikan tersebut. Akan disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan syarah yang luar biasa, masya Allah. Hadis pertama, An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang mempersiapkan kebutuhan orang yang berperang di jalan Allah, sungguh dia pun telah ikut berperang. Maknanya, ketika seseorang membantu saudaranya mempersiapkan bekal peperangannya, dari hartanya, pakaiannya, kendaraannya, senjatanya, maka meskipun dia tidak ikut berperang, sungguh dia telah berperang dalam arti mendapatkan pahala mujahid yang berperang di jalan Allah tadi. Meskipun dia di rumahnya, istrinya misalnya mempersiapkan kebutuhan suaminya dalam mengajar, mempersiapkan kitabnya, pakaiannya, dan lain sebagainya, maka dia pun mendapatkan pahala suaminya, ya, yang barakallahu fikum menyebarkan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bekal seorang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia telah ikut berperang dan mendapatkan pahalanya. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan siapa yang menjamin kebutuhan keluarga orang yang berperang tersebut, ya, sungguh dia pun telah berperang. Hadis muttafaqun alaih. Ketika ma'ruf, ketika seseorang pergi ke medan perang, dia meninggalkan anak istrinya. Tentu dengan kepergian suaminya, tidak ada yang menjamin kebutuhannya, makan dan minumnya, karena orang yang mencari nafkahnya telah pergi berperang. Maka siapa yang menjamin kebutuhan orang atau keluarga orang yang berperang tadi, orang tersebut sudah dianggap berperang dalam artian mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berperang di jalan Allah tadi. Hadis muttafaqun alaih. Asyarah zakar al-mu'alif rahimahullah fi babi ta'awun alal birri wa taqwa, disebutkan oleh mu'alif tentang bab tolong menolonglah dalam kebajikan dan taqwa, yaitu seperti yang barusan kita baca dari hadis, qul hadza min at-ta'awun alal birri wa taqwa. Ini termasuk bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Fa idza jahaza al-insanu ghaziyan, ketika seseorang mempersiapkan bekal orang yang hendak berperang, yakni birohilati mempersiapkan kendaraannya, ini kudanya, wa mata'ihi ini bekalnya, wasilahi ini senjatanya, salah sa'asya tiga perkara, rohilah kendaraannya, wal mata kebutuhan makan minumnya, wasilah dan senjatanya, idza jahazahu bidzalik faqad ghaza. Jika dia mempersiapkan salah satu dari tiga ini, maka sungguh dia telah ikut berperang. Jazakallahu khair kepada ikhwah yang sudah berta'awun, ya, dengan kendaraannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, sehingga kajian tetap berlangsung. Mudah-mudahan Allah balas dia dengan sebaik-baiknya balasan, dan dia mendapatkan pahala dari apa yang didapatkan oleh semua orang yang hadir di majlis tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang menyampaikan ilmu dan orang yang mendapatkan faedah dari ilmu tersebut. Ai katabalahu ajru ghozi, dia pun tercatat mendapatkan pahala ghozi orang yang berperang tadi, ketika dia mempersiapkan kendaraannya atau kebutuhan makan minumnya atau senjatanya. Kutibalahu ajru ghozi, tercatat untuknya pahala orang yang berperang. Liannahu a'anahu alal khair, karena dia telah membantu saudaranya di atas kebajikan. Naam. Wa kadzalika man khalafa fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Demikian, siapa yang menjamin kebutuhan keluarganya dengan kebaikan, dia pun telah ikut berperang dari sisi pahala. Ya'ni law anal ghazi arada ayaghzu, yaitu ketika seseorang hendak pergi berperang, walakinnahu askal alaihi ahluh, tetapi mendapatkan muskilah, bingung dengan keluarganya, gimana kalau saya perang, keluarga saya enggak ada yang ngasih makan. Bingung. Kemudian ada seseorang yang datang, pergilah berperang, saya akan menjamin kebutuhan keluargamu. Faqad ghaza, sungguh orang yang menjamin tadi, dia telah ikut berperang dari sisi pahala. Fantadaba rajulun minal muslimin, kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum muslimin, wa qala akhlifni fi ahli bi khair, aku yang akan menjamin, ya, keluargamu dengan kebaikan. Fa inna hadzal ladzi khalafahu yakunu lahu ajrul ghazi li'annahu a'anah, maka sungguh orang yang menjamin keluarganya tadi mendapatkan pahala orang yang berperang di jalan Allah. Subhanallah. Wala idan fa i'anatul ghazi takunu ala wajhain, membantu orang yang berperang pada dua sisi. Yang pertama ayyu'inahu fi rahilah fi rahilihi wa mata'ihi wa silahihi, membantunya dalam mempersiapkan kendaraan atau makan minumnya atau senjatanya. Wasani, dan yang kedua ayyu'inahu fi kaunihi khalqan khalfan anhu fi ahlihi, membantu dalam menjamin kebutuhan keluarga sepeninggal suaminya yang pergi berperang di jalan Allah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang sudah antum semua lakukan, jazakumullahu khaira atas ta'awun semua ikhwah dan akhwat, sehingga dengan sebab ta'awun antum majlis ta'lim tetap berdiri sampai saat ini. Alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan, yang tadinya banyak melakukan kemaksiatan, kejahatan, dia bertaubat. Yang kemarin masih bermalas-malasan dalam hal ibadah, dia kembali bersemangat. Yang tadinya awam tidak mengetahui tentang hukum-hukum, menjadi tahu dengan sebab adanya kajian. Dan kajian itu biiznillah dengan sebab antum semua yang telah ta'awun menginfakkan hartanya di jalan Allah, hingga kita bisa mendatangkan asatidah dari luar, mendapatkan kemanfaatan dari mereka. Dan seperti yang Allah sudah janjikan, engkau pun mendapat pahala dari orang yang mendapatkan faidah dan mendapatkan pahala dari orang yang menyampaikan agama tadi. Ya subhanallah. Oleh karena itu inilah bekal yang sangat besar, yang seharusnya kita mulai sadar bahwa ini bentuk jihad di jalan Allah. Tidak ada jihad saat ini kecuali jihad kebodohan dan hawa nafsu. Tidak ada jihad perang yang membutuhkan senjata seperti yang disebutkan dalam pembahasan awal tadi. Bukan, tidak ada. Tetapi sekarang adalah menjihadi kebodohan dan hawa nafsu. Maka di antara bentuk jihad kita adalah dengan ta'awun, sehingga bisa terlaksananya majlis-majlis ilmu yang itu semua akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan besar untuk kaum muslimin, untuk agamanya dan juga ibadah mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sengaja saya menyampaikan pembahasan ini berkaitan dengan kegiatan yang sebentar lagi akan kita lakukan di Indonesia, yaitu dengan adanya para masyayikh ahlu sunnah yang mereka semua insya Allah akan memberikan faidah kepada kaum muslimin terkhusus salafiyin di Indonesia. Maka hendaknya kita bersemangat untuk berta'awun sehingga acara tersebut bisa terselenggara dengan baik. Ketahuilah bahwa berapa banyak orang yang bertaubat, berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari sebab daurah atau dari sebab kehadiran mereka para ulama, sehingga ini justru kesempatan besar untuk bisa kita berta'awun dan berpartisipasi dalam hal tersebut. Kalau kita semangat untuk mengadakan berta'awun untuk kebutuhan di satu daerah, Cilegon katakan, kenapa kita tidak lebih bersemangat ketika kemanfaatan dari harta yang kita keluarkan untuk dinikmati semua kaum muslimin yang ada di Indonesia? Harusnya itu menjadikan kita lebih semangat. Kita semasya Allah, jazakumullah khair, sudah berta'awun sehingga bisa ada dakwah di Cilegon, yang mungkin alhamdulillah mendatangkan manfaat, tapi mungkin segelintir orang saja yang ada di sini. Tetapi mereka ya, dengan berta'awun untuk terselenggaranya daurah tersebut, yang jamaah yang hadir mencapai ribuan, kenapa kita tidak bersemangat? Yang bisa saja dengan sebab sedikit harta yang kita keluarkan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar, karena yang mendapatkan kemaslahatan dan kemanfaatan pun sangat banyak dan sangat-sangat banyak dibandingkan yang ada di masjid ini. Ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka siapa yang mempunyai itikad dan azam, segeralah. Siapa yang menginginkan kebajikan, ingin mengerjakan kebajikan, bersegeralah. Jangan sampai syaitan kemudian masuk ke dalam diri kita, kemudian mengendurkan semangat kita, bahkan menghilangkan azam yang tadinya kita ingin berta'awun, tapi kemudian karena lama ditahan uangnya, akhirnya lebih baik dipakai buat yang ini sajalah. Nah, akhirnya yang tadinya kita ingin bertahun, berpeluang untuk mendapatkan pahala besar, tidak jadi, karena kita pun tidak jadi untuk beramal soleh. Ketahuilah, syaitan tidak akan pernah diam. Syaitan tidak akan pernah diam dari menghalang-halangi seorang hamba. Maka kalau seseorang sudah berazam untuk mengerjakan kebajikan, segera, jangan ditunda-tunda. Berapa banyak seseorang terlewat dari kebajikan karena dia suka menunda-nunda. Nanti aja saya sholat ba'diyahnya. Nanti saja, nanti saja. Nanti witirnya bablas. Nanti saja sholat ba'diyahnya bablas, masuk waktu sholat berikutnya. Lewat. Nanti saja saya sholat duhanya. Lewat, masuk ternyata waktu duhur, belum sempat. Berapa banyak seseorang terhindar, terhalangi dari amalan-amalan soleh karena suka menunda-nunda. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Wa min dzalik, qala wa yukhadhu min mitsalil ghazi, dan diambil dari permisalan orang yang berperang tadi, anna kullaman a'ana syakhsan fi ta'atillah, siapa yang membantu seseorang atau saudaranya di atas ketaatan kepada Allah, falahu mithlu ajrih, baginya semisal pahala orang yang mengamalkannya. Membantu mempersiapkan kebutuhan orang yang berperang di jalan Allah, dia mendapatkan pahala dari orang yang berperang di jalan Allah. Fa idza anta taliba ilmin fi syira'il kutub lahu, dan siapa yang membantu seorang pencari ilmu, penuntut ilmu, untuk membelikan buku-buku yang mereka butuhkan. Au ta'mini sakan, atau mempersiapkan asramanya, sakannya, kontrakannya. Au innafaqo, atau untuk makan minumnya. Supaya mereka lebih fokus menghafal Quran. Supaya mereka lebih fokus ibadah. Sudah, jangan pikirkan kerja. Nih, sudah. Saya akan jamin, saya bikin kontrakan buat kamu. Ini, apa yang kalian butuhkan untuk talabul ilmi. Butuh kitab, butuh Quran. Nih. Naam. Barakallahu fikum. Udah, gak usah mikirin makan. Ini, kami ta'awun, ikhwah. Yang penting kalian fokus, ngafal Quran, belajar. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya, fa innalaka ajran mitla ajrih. Sungguh engkau mendapatkan pahala. Sungguh engkau mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang telah engkau bantu dalam talabul ilmi. Nah, min ghairi ayyankusu min ajrihi syai'an, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang telah mengerjakannya. Nah, apalagi mereka para penghafal Quran, luar biasa. Di masa sekarang ini masih ada orang yang menghafal Quran. Kemudian antum bangkit membantu mereka. Tentu pahala baca Al-Quran, pahala menghafal Quran sangat besar keutamanya di sisi Allah. Maka ketika kita bangkit membantu mereka yang sudah menghafal Quran, diharapkan engkau pun akan mendapatkan pahala yang sangat besar sebagaimana pahala yang didapat oleh mereka yang menghafalkan Al-Quran. Nah. Qala wa hakadza aidon, demikian juga, lau a'anta musallian ala tashili muhimmatihi, ketika engkau membantu saudaramu yang mau sholat, ala tashili muhimmatihi fi sholatih, pada perkara yang dibutuhkan di dalam sholatnya, fi makanihi, pada tempat sholatnya, wasiyabihi, pada pakaiannya, au fi wudu'ihi, pada tempat wudunya atau air wudunya, au fi ayyi syai'in, atau segala sesuatu yang dibutuhkan, fa innahu yuktab laka fi dzalika ajrun, maka dicatat untukmu pahala orang yang sholat tadi. Nah, kita mempersiapkan kebutuhan ta'lim, ya, subhanallah. Terkadang iri melihat kepada salah seorang ikhwah yang ta'awunnya luar biasa, mempersiapkan salon, mempersiapkan meja, mempersiapkan hijab sendirian. Harusnya yang duduk itu iri. Iri dalam artian ingin dapat pahala seperti pahala dia. Bayangkan, dengan sebab dia taklim terselenggara dengan baik, akhwat, istri-istri antum tertutup dengan sebab dia yang memasang hijab. Dengan sebab dia yang memasang mikrofon, speaker, salon, dan lain sebagainya, kaum muslimin, ikhwah, dapat kemanfaatan ilmu dan faedah dengan jelas. Bayangkan kalau nggak ada mikrofon, nggak mungkin sampai suara saya ke sana. Atau suaranya acak-acakan, atau gresek misalnya. Kira-kira jelas tidak didapatkan faedahnya? Nggak jelas. Tapi ini masya Allah, speakernya jelas. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada akh tersebut, memberikan keistiqomahan dan menjadikan motivasi bagi yang lainnya untuk ikut berta'awun. Jangan pernah saling mengandalkan, wah biarkan saja. Ya, mereka enggak digaji loh. Mereka enggak digaji, mereka betul-betul bangkit dari diri mereka ingin ta'awun. Apakah kita tidak ingin mendapatkan pahala seperti yang dia dapatkan? Bayangkan. Ya, kebutuhan ta'lim bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua yang hadir di sini. Maka alangkah kalau dia ikhlas dan tidak menggerutu, berapa besar pahala yang dia dapatkan. Sebanyak ikhwah orang yang datang mendapatkan kemanfaatan ilmu, mendapatkan kefaedah dari yang ada di majelis ini. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, antum jangan mau berpangku tangan ketika melihat saudaranya pasang hijab, antum asik main HP. Yang ini sibuk pasang salon, antum asik ngobrol. Biarkan saja, sudah ada yang ya butuh bantuan. Mungkin dia malu, ingin butuh meminta bantuan. Harusnya kita sendiri yang sadar, oh ya dia butuh bantuan, bangun. Nah, barakallahu fikum. Kenapa para asatidzah ahlus sunnah, ya, mereka ikut gotong royong dengan ikhwah, ngecor, ikut nyangkul, ikut gali lubang, ikut masya Allah. Ya, silakan antum lihat di pondok-pondok. Betapa mereka, ya, biasa mungkin, wah ustadz ikut campur. Ustaz mau duduk aja ngedoa. Nah, karena mereka dia butuh pahala. Mereka ingin pahala. Karena tahu bahwa dapatkan pahala dengan sebesar apa yang dia kerjakan dalam hal tersebut. Mereka enggak mau berpangku tangan karena mereka ingin dapat pahala. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi, kalau kita lihat di pondok-pondok, ya ada ikhwah. Baru kali ini saya yang lihat ada ustaz yang ikut ngecor, ikut ini. Nah, maka anda katakan beliau ingin dapat pahala yang lebih besar. Ya. Beliau sudah mendapatkan pahala dari sisi menggerakkan ikhwah. Dan dia pun ingin mendapat pahala. Dia sendiri ikut punya andil. Sehingga ketika bangun masjid terbangun, di dalamnya ada tenaga saya, ada cucuran keringat saya. Yang mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah. Karena amal jariah bukan hanya dengan harta. Ini saya nyumbang kipas, nyumbang apa, semen, nyumbang kaca, pintu. Dan bukan hanya itu. Tapi tenaga yang dibutuhkan, tenaga yang dia keluarkan untuk terbangunnya masjid tersebut, terbangunnya majlis tersebut, terbangunnya mahat tersebut, itu pun akan tercatat sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat selama masjid tersebut digunakan untuk kemanfaatan ibadah. Terkadang masih banyak yang maju mundur ketika diminta ta'awun. Ayo kita ta'awun tanah wakaf, kita nebangin pohon, kita gali, kita bikin lubang, ogah-ogahan. Padahal kalau itu jadi ma'had, ya, atau meskipun enggak jadi ma'had, katakan jadi ma'had, kemudian mendapatkan kemaslahatan santri-santri, para penghafal Quran, ngafal hadis, mereka berdakwah, antum punya andil keringat di situ. Nah, ya subhanallah, lebih ya memilih kerja yang bisa dikatakan bisa cuti ya, daripada mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Kerja antum sehari paling digaji 200.000 katakan, ya. Coba cuti sehari, kemudian fokuskan, niatkan, saya sudah merelakan gaji saya hilang 200.000 per hari di pabrik misalnya. Yang penting saya punya andil dalam ta'awun ini, ada keringat saya, ada partisipasi saya, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk bekal akhirat saya nanti. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Qala kaidah, ya. Fal qaidah amah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kaidah yang sangat penting, catat. Anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusam min ajri syai'an. Bahwa siapa yang membantu saudaranya dalam mengerjakan ketaatan, dari ketaatan-ketaatan terhadap Allah, maka baginya pahala seperti pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang dia dapatkan. Nah, kita sudah berupaya berta'awun hingga datanglah para masyayikh. Maka mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala masyayikh tersebut. Dengan sebab kita, mereka bisa datang ke sini. Dengan sebab kita, para jamaah pun mendapat kemanfaatan. maka diharapkan besar kita mendapatkan pahala dari masyayikh tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka, dan mendapatkan pahala dari mereka para jamaah yang mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang mereka sebarkan. Subhanallah. Dan waktu daurah ini sebentar lagi ya ikhwah. Tanggal berapa? Tanggal 7. Sekarang tanggal? Tanggal 25. Berarti berapa hari lagi itu? Enggak nyampe 2 pekan ya? Ya kurang lebih 2 pekan. Dana yang dibutuhkan untuk daurah sangat besar. Bisa mencapai 500 juta. Kita ikhwah Cilegon baru 4 juta ini ta'awun nih. Masya Allah. Masih sangat jauh ya. Nah, jika memang sudah punya niatan untuk ta'awun, segera. Sudah disebutkan di situ, serahkan penanggung jawabnya atau lewat transfer. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai nanti uangnya keburu kepakai. Akhirnya yang tadinya kita mau ta'awun, tidak jadi ta'awun. Nah, padahal ini kesempatan besar yang mendapatkan kemaslahatan yang sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Qala, hadis yang berikutnya. Bisa dibacakan hadis yang pertama. Hasan, jazakallahu khair. Dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man jahaza ghoziyan fi sabilillah," siapa yang menjamin atau mempersiapkan kebutuhan seorang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan, ya, maka sungguh dia telah berperang. Nah, wa man khalafa ghoziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghoza, dan siapa yang menjamin kebutuhan keluarga orang yang berperang, maka sungguh dia telah berperang. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Khazinul Muslim Al-Aminul Ladhi yunafidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuh fayadfa'uhu ila ladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Muttafaqun alaih. Ya, artinya termasuk salah seorang pemberi sedekah atau dianggap orang pemberi sedekah, Al-Khazin, yaitu seorang bendahara, Al-Muslim, beragama Islam, Al-Amin, yang jujur, yang amanah, Alladhi yunafidhu ma umira bihi, yang melaksanakan tugasnya dengan baik, Fayu'tihi kamilan, memberikan amanah tadi dengan sempurna kepada yang berhak, tayyibatan bihi nafsu, dengan penuh rasa keikhlasan. Fayadfa'uhu ila ladzi umira lahu, memberikan kepada apa yang diperintah. Bihi adah ahadul mutasaddiqin, oleh orang yang bersedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini keutamaan bagi seorang bendahara atau orang yang menampung uang. Uang apa saja yang digunakan untuk kebajikan. Entah sekolah, entah yayasan, entah wakaf, entah kurban, entah apapun itu yang menyampung uang, yang memegang uang. Maka seorang yang menampung uang, ya, mengumpulkan uang, dan dia beragama Islam, ya, harus beragama Islam, karena kalau orang kafir tidak akan diterima amalan solehnya di akhirat. Al-Amin, dan dia pun jujur, ya, memberikannya jujur, tidak dia korupsi, tidak dia ambil. Alladzi yunafidhu ma umira bihi, dan dia tunaikan dengan baik kepada yang berhak dengan sempurna. Tayyibatan bihi nafsu, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesenangan dari hatinya kepada orang yang diperintah untuk diberi oleh orang yang bersedekah tadi. Muttafaqun alaih. Nah, saya ulangi, termasuk salah seorang pemberi sedekah, padahal muslim, pembendahara tadi enggak sedekah, mungkin kekurangan, ya, syukur-syukur dia pun ikut sedekah, katakan dia enggak bersedekah, tapi dia memegang, bertanggung jawab pegang uang, kemudian dia amanah, dia sebarkan kepada siapa yang berhak, dia bagikan kepada siapa yang berhak, maka dia pun teranggap seperti orang yang bersedekah kamil, sempurna, tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari orang yang bersedekah tadi. Nah, barakallahu fikum. Asyarah, qala al-mu'allif rahimahullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk salah seorang pemberi sedekah adalah seorang bendahara Muslim yang amanah, yang menyampaikan amanahnya dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan, maka dia teranggap ya sebagai salah seorang pemberi sedekah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, qala al-Khazin, qala fahuwa muslimun ihtirazan minal kafir. Disebutkan Muslim, ya maka keluar daripada orang kafir. Fal khazin idza kana kafiran wa in kana aminan wa yunafid ma umira bihi laisa lahu ajrun. Karena seorang kafir meskipun dia jujur, amanah, menyampaikan tugasnya dengan baik, laisa lahu ajrun, dia enggak dapat pahala. Li anal kafir la ajra lahum fil akhirah. Tidak ada pahala di akhirat. Terus kalau di dunia gimana? Kalau di dunia dapat balasan. Siapapun yang berbuat kebajikan di dunia pasti akan mendapatkan balasan. Kalau seorang muslim, balasannya bisa di dunia, bisa di akhirat. Tapi kalau orang kafir, kebajikan yang dia kerjakan, suka bantu orang, suka nolong orang, dia pun pasti akan mendapatkan balasan, tapi hanya di dunia saja. Wa ma fil akhir, adapun di akhirat, fahuwa minal khosirin, termasuk orang yang merugi, enggak dapat pahala di akhirat. Kenapa? Sudah Allah balas semuanya di dunia. Ya? Maka kalau ada orang kafir yang berbuat kebajikan, jangan dihina, ya. Karena mungkin dia pun ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan, meskipun itu hanya balasan di dunia saja. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyampaikan hadis, menyampaikan ayat tentang keadaan orang kafir di akhirat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantura. Kemudian kami hadapkan kepada apa yang telah mereka kerjakan dari amalan-amalan, dan kami jadikan pahalanya haba'an mantura, beterbangan, enggak dapat pahala di akhirat. Wa qala ta'ala, tadi surat Al-Furqan ayat 23. Wa qala ta'ala dalam firman yang lain, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, dari keislaman, fayamut, kemudian dia mati, wahuwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluh, maka hapuslah seluruh amalannya, fid dunya wal akhirah. Pahalanya hapus di dunia dan di akhirat. Tetapi balasan duniawi dapat. Karena kita ada orang kafir, ya, terkenal, kemudian usahanya lancar, rezekinya banyak. Ya mungkin karena kebaikan dia dibalas, tapi sama Allah di dunia saja, di akhirat enggak. Nah, wa ulaika ashabun nar, dan mereka termasuk penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Empat. Amma idza amila khairan. Tetapi orang kafir tadi berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, tsumma aslam, kemudian dia masuk Islam, fa innahu yaslam ala ma aslafa min khair wa yu'ti ajruh. Maka dia masuk Islam dengan membawa pahala kebaikan yang pernah dahulu dia kerjakan saat kafir, dan dia mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang kafir berbuat kebajikan, ya, ketika dia masuk Islam, maka ini akan disusul pahalanya. Dia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang pernah dia kerjakan di saat kafirnya. Tapi kalau dosanya hapus, ya, al-Islam tahjub ma qoblal Islam. Masuk Islam itu menghapus dosa sebelum Islam. Jadi kalau misalnya ada orang kafir, dulunya pernah berbuat ini, berbuat itu, masuk Islam, hapus dosanya, membuka lembaran baru. Tapi kalau saat kafirnya dia pernah berbuat kebajikan, kebaikan ini dan itu, begitu masuk Islam, pahalanya akan diberikan kepadanya. Nah, disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu dulunya kafir dan masuk Islam. Dan memang orangnya baik. Ya, suka memerdekakan budak, suka yatahannas, suka beribadah. Kemudian suka menyambung silaturahim, suka bersodakoh. Kemudian dia masuk Islam. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana kuntu atahannas fil jahiliyah. Dahulu saya masa jahiliyah, saya suka beribadah. Min silatin, dari menyambung silaturahim. Wa nafakotin nafkah, wa sodakotin sodakoh. Naam. Wa atakotin, dan membebaskan budak. Fahal yamin ajrin, kata Hakim bin Hizam. Apakah saya dapat pahala dengan saya masuk Islam ini? Maka Rasul menjawab, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan pahala-pahala yang dahulu kamu kerjakan dari kebajikan-kebajikan. Subhanallah. Orang kafir kalau dapat hidayah, dosanya hapus, tapi pahala dari yang pernah dia kerjakan dari kebaikan akan dia dapatkan. Nah, tetapi kalau dia mati dalam kekafiran, ya subhanallah, ya. Kebinasaan, kehancuran. Nah, enggak dapat balasan apapun di akhiratnya. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kriteria bendahara ya yang dianggap sebagai pemberi sedekah padahal dia tidak, hanya menampung uang saja. Nah, yang pertama al-Islam, masuk beragama Islam. Al-waslu tsani al-amin, jujur, amanah. Alladzi adda ma tumina alaihi, yaitu menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Fa hafidzul mal, dia menjaga hartanya. Walam yufsidhu, tidak dia rusak, tidak dia pakai sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Al-waslu tsalits, kemudian sifat yang ketiga, alladzi yunfidh ma umira bihi, menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Nah, li'anna minan nas may yakunu aminan lakinnahu mutakasir, karena ada di antara manusia, kata Syekh, dia amanah, orangnya amanah, tapi mutakasir, malas. Ya. Amat malas-malasan. Nah, tidak sempurna membagikannya, malas, ya. Fa hadza amin wa munfid yaf'al ma umira bih. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia amanah, dia jujur dan juga menunaikan tugasnya dengan baik sesuai yang diamanahkan kepadanya. Nah, fayajma' bainal quwwah wal amanah. Maka dia menggabungkan antara kekuatan dari sisi menunaikan amanah dan keamanahannya. Nah, bagaimana dengan distribusi distributor daging kurban? Insyaallah dia mendapatkan pahala ya, seperti apa yang disebutkan dalam hadis, seperti orang yang berkurbannya. Seperti orang yang bersedekahnya. Meskipun dia enggak bersedekah, tapi dia ikut menunaikan amanah, membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang berhak, dia pun mendapatkan pahala sempurna. Nah, al-wasfu rabi, sifat yang keempat, antakuna tayyibatan bihi nafsu, penuh dengan kesukarelaan dan keikhlasan. Nah, qala idza nafaza wa a'ta ma umira bihi, dia menunaikan, dia memberikan apa yang diamanahkan kepadanya. Wa huwa tayyibatan bihi nafsu, dan jiwanya senang membaginya, menunaikannya, ya. Fa hada yakunu ahadul mutasaddiqin, maka dia dianggap sebagai salah satu pemberi sedekah juga. Ma'a annahu lam yadfa' min malihi fulusan wahidan, meskipun dia tidak mengeluarkan sedikit pun dari hartanya. Meskipun dia tidak mengeluarkan sedikit pun dari hartanya, tetapi ketika dia menampung ni uang, kemudian dia amanah, dia bagikan sesuai dengan haknya, dan dia penuh dengan kesukarelaan, keikhlasan, maka dia dianggap sebagai salah satu pemberi sedekah. Ma'annahu lam yadfa' min malihi fulusan wahidan, meskipun dia tidak memberikan, tidak mengeluarkan sedikit pun dari uangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, bendahara itu pahalanya besar, ya. Kenapa? Setiap yang mendapatkan, setiap yang berinfak, kita amanah, kita serahkan ke bendahara markis atau bendahara sekolah misalnya. Ini amanah, infak, sedekah, ini buat markis, ini buat wakaf. Pusing enggak jadi bendahara? Pusing, ya. Catat, wah banyak uang. Uang orang. Gitu kan? Kalau uang sendiri mungkin ada hiburan, ini uang sendiri, ini uang orang. Banyak, ada sekian puluh juta. Tapi uang orang. Dan resikonya juga besar kalau hilang. Ya. Barakallahu fikum. Maka orang yang amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara luar biasa. Dia dianggap sebagai pemberi sedekah. Meskipun dia tidak mengeluarkan sedikit pun dari harta yang dia miliki. Nah, tetapi dengan syarat tadi, Islam, kemudian amanah, menunaikan amanahnya, dan penuh dengan kesukarelaan atau keikhlasan, bukan ogah-ogahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.